Saya dia banyak nak soalan nak tanya. Aduh. Kalau makan di restoran, kucing selalu minta makanan kat bawah meja tapi saya selalu dok beri. Apa hukum? Ada hukum tak bagi makanan kat kucing masa tu? Ha, jawabnya tidak berdosa. Tetapi sunat. Kita ikut laqadkan ala kafi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi ini ada contoh terbaik. Rasulullah memberi makan kepada hayawan, kepada budak-budak, kepada siapa saja beri makan. Sehingga Nabi kata tiap binatang yang ada perut, kalau kita beri dikira sedekah. Biasalah kita masuklah kedai kucing, nah, kita makan nasi bukuh tu, tu maknum dia. Dia tengok dah kita buka nasi bukuh, pala ikan bawah tokoh duduk lah tu. Nak, ingat Allah tu bit luar ni boleh jatuh birah sayur. Nah, banyaknya lauk. Kucing pun bagi akik, benda mana Nak sikit ke nak sebuku? Nak sikit kita dah uri juga, kedekut nak mampu. Faham tak? Ha, jadi kalau siapa yang nak murah rezeki, ada kucing ada datang, beri makan. Biarlah kosi dua pun tak apa. Sebuku nasi, kita beli ikan bawah apa semua, dengan telur ikan, bagi dua terus. Orang ni cepat kaya. Faham? Eh? Itu cara ni. Kita tak. Faham tak? Kira nak sombak dalam perut dia saja. Mubiti banyak. Agilah kau cek tak cukup bahan kucing separuh. Modal pula. Paruh lagi tak. Atau sepinggang lagi. Kucing ni bahan sebuku seru. Tahu tak? Dah bila lagi kita nak jadi orang baik? Tahu tak? Biar jadi orang baik. Ya pula. Kalau muka baik dah ni muka baik. Lekuh dah mampu. Nah. Tengok pada janggung seru. Macam ke bapak tak sahur dah. Tapi lekuh lah. Duduk saja bebek mula. Subhanallah. Kucing mari. Rasulullah bukan saja berzikir, hatinya juga murah. Faham? Murah rezeki, cepat kaya. Tak percaya teriak. Faham tak? Ha. Murah rezeki, cepat kaya. Kalau pergi makan, natang-natang susah. Natang mari kot dapur. Mari. Kalau kita tengok anak kucing dua ekor, kecil siang dia. Kalau kita nanok, nanok semula lah. Nak, nanok semula ambil beras tengah cetong, nanok, goreng ikan. Nak, buat sayur-sayur sikit pinggang, pergi makan ke dia. Dalam pinggang, hok lawa sekali tu. Nak, nak ratuh sepinggang. Kita encang ke dia molek siap ngayuh setangang apa semua. Buh ke kucing. Kalau kita buat gitu sekali dalam seumur hidup, kita rugi lah kita. Tak rugi, tapi dia tak minta pun gitu. Dia suruh goreng hak baru. Dia tak minta sepinggang. Tak minta idang dalam pinggang molek. Tak minta air cuci basuh tangan. Tak minta sisu yang nak lelak mulut. Dia minta hak membaki-baki, hak muda abis-abis tu, celah-celah pinggang, latar siapa tu. Kita tak apa sikit. Kita lapar sangat. Kita tak uri juga. Masa binatang tak reti bahasa. Betul tak? Itu hakikat. Allah atur anak kucing nak uji kita. Faham? Kita ni sayang tak dengan rezeki Allah. Allah tak sayang ke kita, kita sayang ke datang lain nak beri. Nah, itulah diri kita. Muhasabah lah. Nah, lain dia kata, kata dua kita nak sure kita. Dia lain ke. Nah, dia tengok kucing mari ikut depan tu. Oh, ni riba. Oh, ni wajah. Oh, ni pun. Kita wajah, sir. Biar tahan kira kita nak beri. Nah. Hei, mari nak mahu-mahu. Ni tak beri, tutup itu, degang, tutup itu. Tengok anak ui makan. Bila sapi? Ada ui makan ni. Ha, ayo. Nah, dia nak senang dalam kubur. Dia nak masuk syurga Firdaus. Layak tak? Ayo. Dia nak murah rezeki. Tak layak. Lepas tu, ui banyak sikit ke dia. Biar murah rezeki kita. Panjang umur. Ha, tu orang cerdik. Nah, tu lah. Ada kita bila lagi. Layak kucing tu bahan maknanya. Kali dia buat lari ikan sekor. Ayo, jom. Kita buat lagi orang banyak ni. Ha. Betul tak? Ada? Kita lah banyak ni buat salah dalam kehidupan, dalam bab rezeki, dalam bab niaga. Dia buat lagi sekor. Makanan dia pasal ikan, kucing makan ikan. Yang peliknya kucing ikan kita tengah siang makan kucing. Baru pelik. Nah. Ha. Kita siang ikan apa semua kita pergi tengok sebab depan pos main mari. Pak dia dapat ambil ikan kembung sekor. Ikan kembung sampai RM15,000 sekor. Tak dapat. RM15, tak lapan juga. RM5, tak juga. Dah berapa? 80 sen dah kau. Betul tak? 80 sen, siap setengah sekolah nyatu. Seumur-umur hidup ni, kali buat lagi syakur. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi sedekah. Nabi kata kalau kita tanam tanaman, dimakan oleh burung, jadi sedekah bagi tuan pokok. Betul tak? Dan kalau ikan kita buat lagi kucing, mudah-mudahan kafarah dosa aku yang banyak selama ni. Tak, jauh. Tiga beranak sepuluh. Sepuluh, lepak agak. Ayuh lepak pula kelihan. Turun ayuh lagi, kan dekat dekat pagar. Kucing kata, aku lima. Ada berat, anak-anak. Kejar lah, kan. Piti beribu dalam bank. Kereta tiga buah kejar kucing. Kata bodoh, aku. Biarlah, sadakah. Tak, bukan. Lain dia buat lari mana peti air batu, kau. Tiga ekor kucing, air peti sejuk. Buat lari. Ha, tu lain, ya. 2,000 lebih, kau. Tak. Buat lari macam senyum, aku boleh tahan kira. Aduh lah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi.